sebelum kita mulai kajian kita, informasi kepada jemaah bahwa kajian-kajian kita ini ditayangkan juga di medsos, yaitu seperti di Facebook, YouTube. Kami harapkan dukungannya untuk like, subscribe dan men-share, tentu saja memberikan komen agar follower kita bertambah. Dan juga jamaah bisa menyaksikan kembali kajian-kajian yang sudah lewat YouTube tersebut. Baik, untuk satu jam ke depan, mari kita fokuskan pikiran kita untuk mendengarkan kajian kitab Sakinatun Najah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Zarkasi Alsi. Dan yang memegang buku bisa dilihat di halaman 5 di pojokan kanan atas, tentang Mujibatul Ghusli kalau tidak salah, tentang sesuatu yang mewajibkan mandi. Baik, kami serahkan kepada guru kita Bapak Ustaz Ahmad Zarkasi untuk memberikan materinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita siang atau pagi hari ini bisa berkumpul bersilaturahmi, sekaligus juga bisa salat subuh berjamaah, kemudian lanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai pada fasal Mujibatil Ghusli, ya, fasal yang mewajibkan mandi janabah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Faslun mujibatil ghusli sittatun. Ilajul hashafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haidhi ay wal haid wan nifasu wa wal wiladatu wal maut ay mujibatil ghusli sittatun, hal-hal yang mewajibkan kita mandi janabah. Jadi hal yang membuat kita wajib mandi, jadi bahasa sederhananya ini adalah penyebab hadas besar yang mewajibkan kita mandi. Mandinya namanya wajib, karena mandinya hukumnya wajib, orang nyebutnya mandi wajib. Ada yang nyebutnya mandi junub, karena untuk mengangkat janabah, ayo mengangkat orang hadas besar. Ada yang nyebutnya mandi janabah, ada yang nyebutnya mandi besar. Saya enggak tahu tuh mandi besar tuh apa tuh, apa namanya? Berarti ada mandi kecil tuh gitu. Mandi, intinya kewajiban mandi. Apa yang membuat orang wajib mandi? Artinya dia berhadas besar. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan kemaluan. Sebenarnya bukan kemaluan, hasyafa itu bahasa yang benernya itu pala kemaluan. Yang kalau disunat itu anak nongol tuh, itu hasyafah namanya. Jadi memasukkan hasyafah, atau kalau yang kagak punya hasyafah, seukuran hasyafah ke kemaluan lawan jenisnya. Artinya kekemaluan orang lain, baik itu kemaluan manusia atau kemaluan binatang. Baik itu kemaluan depan atau kemaluan belakang. Maka orang ini berhadas besar, wajib mandi janabah. Gitu. Walaupun gak keluar air mani, ada laki bini nyampur, masuk itu hasyafahnya tapi gak keluar air mani, wajib mandi janabah. Karena dia telah berhadas besar. Dan ini juga jadi standar apa yang disebut hadduz zina. Had hukuman bagi orang yang berzina. Jadi dikatakan berzina ini ya standarnya ini. Ila jul hasyafah fil farji. Masuknya kemaluan seukuran hasyafah. Seukuran hasyafah fil farji kepada kemaluan. Itu namanya zina. Itu wajib dihukum. Kalau dalam syariat Islam namanya had zina itu dicambuk 100 kali. Kalau yang berhubungan badan itu masih bujang atau perawan. Tapi kalau yang berhubungan badan adalah muhsan, muhsan itu orang yang udah nikah, laki-laki udah punya bini atau udah pernah menikah berzina, itu hukumannya di. Tapi zina ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh dijalankan hukumannya oleh orang sipil. Orang biasa enggak boleh. Yang berhak menjalankan hudud adalah amir atau hakim. Dalam hal ini pengadilan. Jadi banyak nih syariat-syariat Islam yang memang secara individu kita enggak punya kewajiban menjalankan. Karena itu kewajibannya hakim. Persis kayak amil zakat. Amil zakat itu kewajibannya pemimpin. Jadi kalau ada satu negara, komunitas muslim banyak potensi zakatnya ada, enggak ada amilnya, yang dosa bukan orang muslimnya. Yang dosa pemimpinnya di situ. Maka dalam syariat Islam fikih ngatur juga bahwa kita ini kudu punya pemimpin. Jadi kan ada 5 tema besar ilmu fikih. Ini kita baru tema yang pertama nih. Pertama ubudiyah. Ini tema besar fikih ada 5. Yang pertama ubudiyah. Ini yang lagi kita bahas nih, masalah toharoh, entar sholat, puasa, zakat. Ini masalah ubudiyah. Hubungan vertikal hamba kepada Allah. Ini diajarin di ilmu fikih itu. Diajarin hukum taklifnya apa. Diajarin bagaimana hukum wad'i. Jadi kan ada hukum taklif. Hukum taklif itu wajib, sunnah, haram, mubah, makruh. Ente wajib begini, ente sunnah begini. Itu namanya taklif. Tapi selain at-taklif, Allah juga nurunin namanya hukum wad'i. Apa hukum wad'i? Bahasa Indonesianya hukum wad'i itu apa? Juklak. Tahu gak juklak? Petunjuk pelaksanaan. Aqimus sholat, kata Allah. Orang muslim wajib sholat. Nah, Allah nurunin bagaimana juklak sholatnya. Jadi ada yang namanya syarat. Gitu. Jadi syaratnya sholat harus nutup aurat, harus ngadep kiblat, begitu. Itu namanya hukum wad'i. Orang muslim wajib zakat. Allah juga nurunin juklaknya. Hukum wad'inya diturunin bahwa harta yang wajib zakat yang begini, nanti zakatnya kalau udah lewat 1 haul nilainya sekian dan seterusnya. Itu namanya. Jadi hukum ubudiyah yang pertama. Tema besar fikih ada 5. Pertama ubudiyah. Yang kedua ada namanya al-ahwal asy-syakhsiyah. Kalau bahasa kitab namanya munakahat. Kalau bahasa orang hukum, hukum perdata. Apa nih dalam hukum perdata? Ada pernikahan, ada perceraian, termasuk hukum warisan. Diajarin sama ilmu fikih. Bagaimana hukum nikah? Laki-laki sama perempuan nikah akadnya gimana biar sah? Kalau akadnya begini boleh apa enggak? Kalau si perempuan enggak punya orang tua, diajarin. Ini diajarin fikih, ngatur semuanya tuh. Ilmu fikih ngatur semuanya. Jadi munakahan termasuk waris. Nah, itu hukum perdata. Termasuk bagaimana kewajiban suami kepada istri, orang tua kepada anak, diajarin tuh. Tema yang ketiga yang dibahas ilmu fikih adalah muamalat. Muamalat ini sesama manusia. Makanya konsep muamalat, falsafahnya muamalat sama falsafahnya ibadah beda. Jadi temanya ini punya falsafah yang beda-beda. Kalau falsafahnya ubudiyah, itu apa kata Tuhan? Allah bilang begitu, begitu dikerjain. Allah bilang sholat subuh dua rakaat dikerjain. Emang yang namanya ibadah apa kata Allah aja. Tapi kalau muamalat, konsepnya falsafah muamalat tuh apa namanya, kalau bahasa kerennya win-win solution begitu. Apa namanya tuh qada'u hawaijin nas. Muamalat disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kesehariannya. Makanya syariat muamalat mah kagak banyak. Yang penting orang yang bertransaksi tidak boleh ada yang saling merugikan. Kan begitu. Syariat Islam mesennya cuma satu, jangan ada ribanya. Karena di dalam riba ada kezaliman, kalau di dalam riba nanti juga ada maisir. Kalau enggak ada ribanya terserah. Mau jual beli kredit boleh, mau kontan boleh. Duitnya dulu, barang belakangan silahkan. Barangnya duluan, duitnya ngutang juga boleh. Yang penting hajat kita terpenuhi. Maka kalau orang hukumin masalah muamalat pakai standar ibadah, susah. Jadinya haram semua. Karena falsafahnya beda. Kan gitu. Jadi ini dibahas nih ilmu fikih. Kemudian yang keempat apa? Al-ahkam as-sultaniyah. Nah, ini yang keempat. Baru nih ada masalah kepemimpinan. Fikih ngatur gimana sebuah komunitas muslim milih pemimpinnya. Kalau dalam kitab Imam Al-Mawardi, ada ulama Syafi'i namanya Imam Al-Mawardi. Punya kitab Ahkam Sultaniyah. Selain punya kitab Ahkam Sultaniyah, beliau punya kitab Al-Hawi Al-Kabir. Itu di dalam Ahkam Sultaniyah, orang muslim punya pemimpin ada tiga caranya. Pertama, wilayatul ahdi. Yang pertama, pakai sistem monarki. Jadi raja sebelumnya nunjuk siapa yang jadi raja selanjutnya, yang jadi pemimpin di negara-negara kerajaan begitu. Atau yang kedua, pakai sistem ahlul halli wal aqdi. Sistemnya ahlul halli wal aqdi itu di antara orang-orang muslim yang pinter-pinternya dipilih. Yang pinter-pinter dipilih mewakili kaumnya. Kalau barat kita sekarang anggota dewan. Jadi suaranya itu diwakilkan oleh ahlul halli wal aqdi, yang sebahagian ulama nyebut modelnya itu kayak DA anggota dewan. DPR itu ahlul halli wal aqdi. Begitu. Tapi kata sebagian ulama, ahlul halli wal aqdi itu bukan DPR. Karena DPR sekarang kagak mewakili rakyat sepenuhnya. Udah gitu orang DPR tuh kagak ada yang ngerti hukum rupanya. Kan ya, jadi anggota dewan kan mau bikin hukum, mau bikin aturan. Dia kagak ngerti hukum. Yang dia ngerti lobinya kencengan mana, kan begitu. Yang kenceng lobinya yang kita lolosin, kan ya. Emang dari dulu syariat Islam kagak dilembagakan, masalahnya apa coba? Ya di situ masalahnya. Syariat Islam kita, coba orang Islam di Indonesia punya gak undang-undang nikah? Gak ada. Undang-undang nikah di pengadilan itu pakai undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Itu undang-undang umum, KUHAP itu. KUHAP. Undang-undang nikah syariat kagak ada. Undang-undang waris kagak ada. Yang ada undang-undangnya cuma zakat sama wakaf. Kenapa zakat wakaf ada undang-undangnya? Ada duitnya. Nah, gitu. Cuman yang kagak enaknya, orang-orang yang diangkat amil oleh pengadilan atau oleh badan amil zakat itu tidak berposisi sebagai penegak hukum. Gak punya hak penindakan. Kayak polisi kan bisa datang ke rumah orang, ketok-ketok bilang, "Neh, surat geledah." Boleh gak begitu polisi? Amil zakat boleh gak begitu? Anggota dewan diketok, "Noh, mengapain Pak Ji? Neh, surat geledah. Kita mau geledah, sampein punya mas kagak bayar-bayar zakat." Boleh gak begitu? Kita yang dilaporin kan. Ini ahkam sultaniyah nih. Dalam fikih diajarin tuh, selain maka wilayatul ahdi, ada ahlul halli wal abdi, atau ada namanya istawul isti'la. Isti'la itu kudeta. Jadi kudeta itu salah satu cara yang dalam fikih Islam itu legal tuh. Karena zaman dulu emang begitu modelnya. Iya, Abbasiyah gugur sama Umayyah diapain? Ya di kudeta kan gitu. Umayyah sama Fatimiyah dikudeta lagi. Fatimiyah dikudeta sama Al-Mamalik gitu. Akhirnya sampai Utsmaniyah. Utsmaniyah dikudeta sama Kemal Mustafa Kemal Atatürk. Jadi Republik Turki. Udah gak ada lagi yang namanya kesultanan. Sampai sekarang gitu. Jadi yang penting mah ada pemimpin. Caranya tiga ini sah begitu. Cuman jangan kudeta, kalau kita mah jangan. Jadi ribut kudeta mah bahaya. Tapi itu diajarin di tugas-tugas pemimpin, diajarin sama fikih. Kalau udah jadi pemimpin kudu ngapain nih buat syariat Islam. Kan begitu. Kemudian setelah Ahkam Sultaniyah, tema besar yang kelima adalah al-jinaiyah. Apa jinaiyah? Hukum pidana. Orang yang melanggar syariat, ada itu hukumannya. Kan ya? Sampai disebutkan dulu kita belajar di Safinatun Najah, orang yang ninggalin sholat itu kan hukumannya apa? Dieksekusi. Ini ngomong ninggalin sholat dieksekusi juga gak enak nih. Dan emang iya. Dalam kata Syekh Salim bin Sumer nih, waktu bahas tayamum udah nyampe apa belum? Belum. Waktu bahas tayamum ntar. Jadi ada sebab tayamum, kita boleh tayamum, airnya ada, cuman cukup buat minum. Lalu yang siapa yang minumnya itu menjadi mulia sehingga kita boleh tayamum, karena airnya buat minum dia. Nih orang yang mana yang dibolehin? Kata Syekh Salim, semua makhluk kalau emang butuh air kasih dia minum, kita tayamum, kecuali 6 makhluk. Ada 6 makhluk yang tidak punya kemuliaan dalam syariat, yang kalau dia mati, biarin dia mati, mending kita sholat daripada kita kagak make wudhu. Begitu. Siapa 6 makhluk ini? Yang pertama khinzir, babi. Jadi kalau kita lagi di jalanan, air cukup buat wudhu, ngelihat babi kehausan, nah, mana yang dimenangin tuh? Tayamum aja, air buat babi, apa kita wudhu nih pakai air? Nah, kita wudhu, biarin babi. Babi gak punya kehormatan, kepemilikannya tidak sah dalam syariat. Lagi naik motor, iseng ada babi pinggir jalan, kita tabrak, gak ada kena ganti rugi, kagak tuh. Karena babi tidak punya kepemilikan. Nah, cuman kalau di Indonesia ada itu kepemilikan babi. Jangan main tabrak-tabrakan gitu. Tapi dalam syariat dia enggak punya kehormatan. Ada babi, yang kedua al-kalbul akur. Kalbul akur, anjing gila. Anjing kerok, tahu anjing kerok gitu. Jadi bawaannya mau mangsa orang aja. Kalau anjing piaraan mah enggak. Kalau anjing piaran tuh al-kalbul ma'luf, ay al-kalbul mu'allam, punya kehormatan. kepemilikannya sah. Artinya itu kalau ada orang punya anjing, anjing nurut, anjing diajarin, dibunuh sama orang, dimatiin, itu yang bunuh bisa bisa dituntut ganti rugi, sah dalam syariat Islam. Yang ketiga yang kagak punya kehormatan, babi, anjing gila, yang ketiga siapa? Tarikus sholat. Orang yang ninggalin sholat kagak punya kehormatan itu. Tapi dia masih yakin sholat, masih yakin wajib sholat, tetap hukumannya kan dieksekusi. Kalau dia yakin sholat wajib tapi kagak ngerjain, hukumannya dieksekusi haddan sebagai hukuman. Tapi kalau dia ninggalin sholat karena gak yakin sholat wajib, dieksekusi murtaddan. Dieksekusi karena dia murtad. Gitu. Emang begitu hukum. Cuman gak bisa kita yang jalanin. Yang jalanin hakim. Gitu. Jadi kudu ada perangkatnya. Tariku sholat. Di kitab Fathul Mu'in kan begitu. Diminta tobat dulu. Diminta tobat berapa hari? Idealnya 3 hari. Mau ditambahin boleh. Kan begitu. Kalau diminta tobat kagak juga tobat, kutila haddan. Dieksekusi haddan sebagai hukuman. Masih muslim. Nanti wafatnya dikuburin di pemakaman muslim. Disolatin. Pokoknya muslim lah begitu. Tapi kalau dia kagak sholat sebab kagak yakin sholat wajib, itu ma'lum minadini bidururoh, itu kutila murtaddan. Dieksekusi karena dia murtad. Begitu. Itu gak punya itu kemuliaan orang kagak sholat. Gitu. Jadi wudu kita lebih utama di sisi Allah dibanding hidupnya orang yang ninggalin sholat. Oh, ini ngomong kayak gini, ini kudu hati-hati sekarang. Dikatain ada HAM kan begitu. Ini juga HAM ini. Hak asasi makhluk. Nah, ini 6 orang, ini 6 makhluk tidak punya hak asasi sama sekali. Kenapa? Karena hak yang paling utama untuk ditinggikan adalah haknya Allah. Haknya Allah wajib kita tinggikan. Kenapa ini orang kagak punya kemuliaan? Ada hak Allah yang diabaikan. Apa hak Allah? Ya sholat. Begitu. Kemudian yang keempat siapa? Zani muhsan. Orang yang berzina, zinahnya muhsan. Zina tapi udah kawin. Itu enggak juga punya kehormatan, enggak punya kemuliaan. Kemudian yang kelima, al-kafirul harbi. Kafir harbi. Kafir harbi itu kafir apa namanya? Ya kafir kerok begitu. Yang bawaannya ngajak ribut mulu gitu. Tuh kalau ketemu kafir harbi masuk kampung sini pegang sunatin tuh enak tuh gitu tuh. Itu namanya kafir harbi. Yang keenam, al-murtad. Orang yang keluar dari agama Allah. Murtadnya dengan sesuatu yang meyakinkan. Artinya ucapannya ucapan yang meyakinkan. Kalau perbuatan-perbuatan yang meyakinkan. Meyakinkan tuh ya tahu-tahu duduk di depan gereja, di nyembah. Nah, itu tuh kan meyakinkan banget tuh. Itu murtad. Ini 6 makhluk ini hilang hak asasinya sebagai makhluk karena dia apa namanya telah meninggalkan hak Allah. Begitu. Jadi jauh sebelum orang kita ngomong HAM, Nabi Muhammad waktu Fathu Makkah kan udah ngomongin HAM. Inna dima'akum haramun alaikum wa amwalakum haramun alaikum. Orang non muslim enggak apa-apa biarin hidup di sini, yang penting angkur. Hartamu, kehormatanmu, dirimu haramun alaikum. Itu punya kehormatan, dijaga oleh syariat. Kan begitu. Itu Nabi Muhammad. Cuman di atas HAM ada hak Allah yang kita punya kewajiban jaga. Begitu. Jangan apa namanya HAM tapi hak Allahnya enggak dijaga. Begitu. Apa namanya, jadi ya pokoknya begitu sampai mana itu tadi. Ailajul hasyafah, masuknya kemaluan ke kemaluan perempuan. Itu juga standar zina. Tapi zina ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kan zina sesuatu yang dalam syariat untuk orang dihukum tuh butuh saksi. Dan saksinya 4 orang. Dan empat orang ini kudu melihat itu. Melihatnya pakai mata sendiri, hasyafahnya tuh beneran masuk ke kemaluan perempuan. Itu iya, emang susah. Makanya sejarahnya kagak pernah ada orang dihukum oleh Nabi Muhammad gara-gara dilaporkan perzinahan, gak ada. Ya Nabi, saya lapor ono zina, enggak pernah ada. Kenapa sedemikian sulit apa namanya syaratnya? Supaya jangan ada orang gampang buka aib orang lain tuh, maksudnya begitu. Syaratnya kudu empat orang yang ngelihat lagi, dan ngelihatnya tuh beneran ngelihat. Kalau kata orang kampung ditempo begitu, tempoh, tahu ditempoh gitu. Iya, gitu. Iya begitu, beneran dilihat itu. Itu makanya dalam syariat Islam ada dua kali kan, Nabi Muhammad dua kali hukum orang zina. Pertama ada namanya ma'is, laki-laki. Yang kedua ada perempuan tuh yang datang kepada Nabi Muhammad lagi hamil ngaku zina, kan begitu. Kata Nabi Muhammad ntar sampai lahir. Cuman dua, dan dua-duanya ini kagak dilaporin, tapi make ikrar, make pengakuan. Makanya dalam syariat Islam ikrar itu juga bisa jadi standar hukum syariat. Jadi dia ngaku, enggak ada laporannya. Dan pengakuannya pun dientar-entarin sama Nabi Muhammad. Perempuan yang datang, ya Rasulullah, inni zanaitu. Ya Rasul, saya zina. Ini perempuan. Kagak di, kalau bahasa kita, kagak dieroin sama Nabi Muhammad. Apa tuh dieroin tuh? Pokoknya Nabi Muhammad pura-pura budak begitu. Lagi gila kali ini perempuan gitu. Berkali-kali dia ngomong, akhirnya kata Nabi Muhammad, ente benar zina. Iya ya Rasul. Dan Rasul kagak pernah nanya zinanya sama siapa, kagak. Kagak dikulik-kulik begitu, gak kayak wartawan kita gitu. Enggak, zina benar. Jangan-jangan ente gila. Enggak ya Rasul, saya sadar. Jangan-jangan ente lupa. Enggak, saya sadar. Dicari-cari alasan sama Nabi supaya kagak dapat nih hukuman zina begitu. Akhirnya kata Nabi Muhammad, yaudah dah, cuma ntar tunggu dah, ente lagi hamil sampai melahirkan. Kan begitu. Akhirnya 9 bulan ngelahirin, lahir bayi, datang lagi ke Nabi, ya Rasul, hukum saya zina ini. Kata Nabi Muhammad, ntar dah, nyusuin dulu sampai 2 tahun. 2 tahun nyusuin, baru datang Nabi Muhammad, gak lagi punya alasan, akhirnya dihukum, dirajam, karena perempuan ini muhsan. Diranjam akhirnya. Itu bukan gara-gara dilaporin, tapi di pengakuan, pakai pengakuan, pakai ikrar. Ada yang kedua namanya ma'is. Nah ma'is ini rada unik ceritanya. Jadi kalau kita lihat cerita ma'is ini, di samping ma'is ini ada temannya namanya Hazal bin Ri'ab al-Aslami. Makanya ceritanya ini masyhur. Kalau cari hadis ini, hadisnya cari hadis Hazal. Jadi Hazal ini yang ojok-ojok Ma'is supaya ngaku depan Nabi. Padahal Ma'is kagak mau ngaku. Bukan kagak mau ngaku, takut sebenarnya ngaku. Jadi lagi di pojokan masjid dia bilang, gue celaka nih. Ngomong sama Hazal, emang kenapa? Gue zina kemarin. Wah, Hazal langsung, waduh, lu lapor cepetan dah sama Nabi, dah lapor dah. Ntar kalau Nabi, kalau kagak lapor, Nabi tahu sendiri. Jibril ngasih tahu urusannya berabe. Kata Hazal begitu. So tahu ini Hazal, padahal Nabi kagak begitu. Hazal ngojok-ngojokin. Aduh gimana ya kalau ke Nabi, aneh masih khawatir. Udah ke Abu Bakar dulu dah. Akhirnya diojok-ojokin sama Hazal, datang ke Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tub ilallahi wastatir. Taubat kepada Allah, udah tutupin, jangan omong-omongin lagi itu zina. Begitu. Kagak-kagak dihukum rajam tuh. Kata Sayyidina Abu Bakar, tub ilallah, bertobat kepada Allah, summastatir, udah tutupin ini aib, jangan dibuka-buka lagi, jangan diomongin lagi. Cuman Hazal kagak puas. Hazalnya nih yang kagak puas, bukan ma'iznya. Hazal ngojokin, waduh kurang mantep nih Abu Bakar jawabannya nih. Kumar gitu. Datang ke Umar. Sayyidina Abu Bakar udah datang ke Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Jawabannya sama sama Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, tub ilallahi summastatir. Bertobat kepada Allah, tutupin ini aib, jangan diomong-omongin deh, jangan nongol lagi depan saya. Itu kata Sayyidina Umar tuh. Maiz udah tenang sebenarnya. Hazal ini yang ngojok-ngojokin lagi. Waduh, kagak beres nih urusannya. Nu ke Nabi aja dah biar beres. Ke Nabi aja dah. Ntar kalau kagak dilaporin ke Nabi, Nabi tahu sendiri berabe ente. Ntar ente diomongin pas Nabi Muhammad lagi khutbah atau begini. Ada wahyunya. Jangan dah apa namanya, jangan didemin kita lapor. Akhirnya lapor. Nah sama kayak si perempuan yang lapor tadi, Nabi Muhammad juga pura-pura budek itu Hazal bilang saya zina. Didiemin. Sampai akhirnya berkali-kali si Hazal apa namanya Maiz ngomong, Nabi Muhammad bilang, abika junu, abika junnah. Ente lagi gila ya begitu. Jadi ngasih cara supaya kagak dapet ini hukuman. Lagi gila kali ente. Cuman pas ditanya begitu yang jawab Hazal. La ya Rasul innahu fi yakhdhah. Enggak Rasul, dia emang lagi sadar. Waduh. Hazal ini yang ngojokin bener. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong kepada Hazal, "Halla satarta bi sawbika khairun laka." Ngomong nih kalau bahasa kita sambil nunjuk Hazal, mending lu tutupin temen lu yang lagi zina make kain lu, itu lebih baik daripada lapor ke sini. Begitu kata Nabi Muhammad. Makanya yang namanya kaidah dosa besar, muslim itu dibaik-baiknya untuk menutupi aib saudaranya. Halla, jadi halla satarta bisaubika khairun laka, itu jadi kaidah tuh. Halla satarta bisaubika, tutupin make kain punya lu nih, temen lu lagi zina, tutupin. Itu lebih baik bagi kamu daripada dilaporin. Begin. Makanya hudud itu bagusnya di apa namanya syubhat, maka syubhat dihalang-halangin. Ada kaidah al khata'u fil afwi khairun minal khata'i fil haddi. Salah memaafkan lebih baik daripada salah menghukum. Salah nih, dia udah dimaafin dah. Salah padahal dia beneran salah, cuman dimaafin. Salah memaafkan lebih baik daripada salah menghukum. Begitu. Kalau kita kan enggak sekarang aib orang kita jembreng kemana-mana begitu. Udah sih kita omongin tiap hari itu. Itu bagusnya yang namanya zina apa namanya kita tutupin. Suruh dia orangnya bertobat begitu. Tapi Nabi Muhammad karena udah ada ikrar, ya Nabi Muhammad jalanin syariat, udah ada ikrarnya, akhirnya Maiz dirajam karena sudah ikrar begitu. Jadi rajam Nabi Muhammad terhadap pezina cuma dua orang doang itu, dan itu bukan gara-gara ada saksinya, tapi ikrar sendiri begitu. Ini yang namanya wajib mandi janabah dukhulu hasyafah. Jadi kalau nyampur sama bini kagak masuk, berarti nggak wajib mandi janabah begitu. Jadi emang kudu ada yang hasyafah seukuran apa namanya kepala kemaluan. Jadi kalau kita lihat anak kita sunat, sunat tuh ternyata syariat Islam doang yang punya tuh. Agama lain kagak punya syariat sunat. Khitan gitu doang. Dan itu bagus tuh, terbukti ternyata. Laki-laki perempuan yang dikhitan sejak kecil pertumbuhannya jauh lebih baik daripada yang kagak dikhitan. Makanya saya dengar teman saya tuh di Jepang gitu. Katanya rumah sakit sekarang punya paket lahiran sekalian sunat gitu. Jadi sunatnya pas lagi bayi. Nah, itu lebih bagus daripada udah rada gedean. Soalnya pas lagi bayi rasa sakitnya kagak ada. Lagi iya benar. Kan Nabi Muhammad nyunatin Hasan Husain umur berapa? Umur 8 hari. Hari ke-8 disunat itu. Hari ke-7 sebagian ulama bilang. Jadi kalau ada orang hari ke-7, hari ke-8 disunat, habis itu tanya dah, tong, sakit apa kagak tong? Ah, kagak bakal jawab sakit dia. Beneran? Coba lah. Enggak, orang kayak gitu belum bisa tengkurap. Karena belum bisa tengkurap, maka kagak bakal ada macam-macamnya. Ya sakit timbang nangis doang dah begitu. Itu Hasan Husain begitu. Maka bagusnya sunatnya emang lagi masih baik gitu. Ntar coba kapan waktu punya orok, sunatinnya pas umur 7 tahun. Kan enak, kagak ada hajat apa 7 pas 7 hari. Enak juga kagak ada hajatannya kan ya. Sekalian orang datang malah ini apa namanya, malah ngasih duit paket buat orang lahiran kan gitu. Jadi apa namanya itu apa namanya ilaju hasyafah. Wa khurujul mani, yang kedua hadas besar ini wajib mandi janabah karena keluar air mani. Jadi air mani sama masuk kemaluan dibedain. Karena bisa aja orang yang berhubungan badan enggak keluar air mani, bisa jadi orang keluar air mani enggak pakai hubungan badan. Maka dua-duanya nomornya beda. Biar punya sebab sendiri-sendiri. Orang yang apa namanya keluar air mani wajib mandi. Ini apa ini? Wah, 6:30 udah suruh sekarang. Oh iya, sekarang subuh 5:30. Jadi apa namanya keluar air mani dengan apapun itu. Baik itu dengan dalam keadaan tidur atau dalam keadaan sadar, baik karena berhubungan badan atau sebab apapun, yang penting keluar air mani wajib mandi janabah. Lalu apa itu nih dibedain? Apa bedanya? Kan dari kemaluan laki ada namanya air mani, ada madhi, ada wadi. Beda. Kalau air mani punya 3. I'lam anna lil mani thalathu khawas. Ada 3 ciri air mani. Yang pertama lahu raihatul ajini wa tul'imada muradban. Yang pertama dari aromanya. Aromanya ini air mani kalau dia dalam keadaan apa namanya kering, seperti lagi dalam keadaan basah, raihnya baunya seperti bau ajin. Ajin itu adonan roti. Fa idza jaffa, kalau dia kering, asbahat raihatuhu raihatul bayd. Kalau dia kering, baunya seperti bau putih telur. Putih telur yang udah rada busuk. Nah, itu seperti bau apa namanya air mani ketika kering. Kalau basah kayak adonan roti, kalau kering seperti telur, putih telur yang sudah busuk. Yang kedua, ini cirinya nih. Yang kedua, at-tadaffuqu. Keluarnya secara memancar. Bahasa kitanya muncrat. Itu air mani. Kemudian yang ketiga, at-talazzuzu bikhurujihi. Adanya rasa nikmat ketika keluar. Itu air mani. Nah, dalam kitab Kifayatul Akhyar satu lagi ada tambahannya, al-futuru ba'akibal khuruj. Ada rasa al-futur. Al-futur itu rasa apa? Lemes. Jadi habis keluar itu rasanya lemes. Mau bangun susah. Ah, begitu. Itu namanya ciri air mani. Maka kalau 3 ini terpenuhi atau salah satunya ketahuan air mani. Beda sama wadi. Kalau wadi itu maun apa namanya airnya air keruh. Wadi itu air keruh encer keluar setelah buang air kecil. Itu namanya wadi. Itu biasanya orang ada rada penyakit, ada punya penyakit, ada keluar wadi. Entah karena umur atau emang punya penyakit. Tapi kalau madhi, madhi itu air encer warnanya keputihan begitu. Yakhruju muqaddaman lil mani, dia keluar biasanya sebagai pelumas untuk air mani. Jadi sebelum air mani, madhi dulu keluar. Atau madhi juga bisa keluar sebab orang berfantasi. Nah, itu namanya madhi. Madhi, wadi, mani. Semuanya najis kecuali air mani. Air mani suci. Itu apa namanya yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal haidu, yaitu haid yang menyebabkan mandi janabah. Haid perempuan. Ini laki-laki juga kudu tahu, haid itu paling sebentar sehari semalam. Jadi kalau ada perempuan keluar darah cuman sejam doang, itu bukan haid. Jadi minimal sehari semalam. Ini laki-laki juga kudu tahu nih. Karena kan ntar punya bini perempuan. Takutnya bini nanya, kita udah tahu. Kalau belum punya bini kan kita punya saudara perempuan, kan iya. Kalau enggak punya saudara perempuan kan ibu kita perempuan. Takutnya dia nanya begitu. Tong lu habis ngaji di Masjid Taufiqur Rahman, tahu enggak air apa namanya haid berapa? Entar ditanya itu. Kalaupun ibu kita udah kagak ada, kan tetangga kita ada yang perempuan, kan iya. Takutnya dia nanya. Kalaupun tetangga kagak ada kan kasir Indomaret juga perempuan itu biasanya tuh. Takutnya dia nanya kan gitu. Pulang dari masjid masih pakai peci, abang dari masjid habis ngaji ya. Iya. Ini saya darah keluar terus-terusan, bagaimana hukumnya? Ah, gitu, takutnya nanya begitu. Jadi perempuan haid ada yang namanya mutahayyirah, ada yang namanya mumayyizah. Mumayyizah itu perempuan yang udah apal darah haidnya. Itu namanya mumayyizah. Biasanya ini udah pengalaman begitu. Ada yang namanya mutahayyirah. Mutahayyirah itu perempuan yang baru pertama haid atau yang haid siklusnya berubah gara-gara dia sakit, baru sembuh atau mengkonsumsi obat-obatan. Nah, mutahayyirah ini sering bingung sama darah haidnya. Maka orang-orang yang mutahayyirah nentuin haidnya itu pakai jumlah hari. Hari minimal haid sehari semalam. Artinya kalau darahnya keluar cuman sedikit, satu jam doang, keluar di kira-kira jam 10 pagi. Nanti jam 12 diperiksa lagi, ternyata kagak keluar. Oh, berarti bukan haid. Haid minimal sehari semalam. Kalau biasanya haid adalah berapa hari? Biasanya 6-7 hari. Biasanya. Maksimal haid 15 hari. Jadi minimal sehari semalam, biasa 6-7 hari, paling maksimal 15 hari. Kalau darah tanggal 1 keluar, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 15 terus-terusan keluar, maka hari ke-16 walaupun darah masih keluar, hari ke-16 dia suci. Karena maksimal darah haid 15 hari. 15. Ini 15 hari sehari sama 6. Ini Imam Syafi'i kagak ada ayatnya, kagak ada hadisnya. Ini Imam Syafi'i bilang begini, ini make sensus. Iya, Imam Syafi'i itu ngetok pintu orang Hijaz Mekah Madinah ditanyain. Atu-atu ditanyain perempuan. Sampai sekian tahun baru kemudian punya kesimpulan minimal haid sehari semalam. Biasanya 6 hari, 7 hari. Maksimalnya 15 hari. Ditanyain semuanya atu-atu. Mbak, kemarin haid berapa hari, Mbak? Gitu ditanyain. Oh, ada yang jawabnya. Oh, berarti kesimpulannya maksimal haid 15 hari. Begitu. Dan kalau masa suci, paling minimal masa suci 15 hari. Minimal masa suci 15 hari. Jadi suci tanggal 5. Maka kalau ada darah keluar tanggal 10, berarti itu bukan darah haid. Karena masa sucinya baru 5 hari. Minimal masa suci 15 hari. Begitu. Jadi paling benar dia keluar darah tanggal 20 tuh, udah lewat 15 hari. Itu masa suci. Paling sebentar 15 hari. Paling lama masa suci berapa? Tidak ada batasnya. Enggak, jadi masa suci enggak ada batas. Jadi ada orang yang suci lama, bertahun-tahun. Dan ada satu perempuan yang kagak pernah haid. Masa sucinya selamanya abadi. Siapa tuh? Sayyidah Fatimah, anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah kagak pernah haid. Makanya dia disebut Sayyidatu Ahlil Jannah. Apa sayyidah apa tuannya ahli surga bagi kaum perempuan. Kalau tuannya surga, ahli surga bagi orang muda, Sayyidina Hasan Husain, anak muda. Sayyidah Fatimah adalah tuannya ahli surga bagi kaum perempuan, karena beliau satu-satunya perempuan yang sepanjang umur ibadah isinya. Kalau orang kita perempuannya umur 30, 15 tahun berarti ibadah 15 tahun haid. Begitu. Karena kan haid 15 hari. Itu terus dipotong begitu. Jadi kalau ada orang umur 40, 20 tahun ibadah, 20 tahunnya dilewatin pakai haid, begitu. Jadi Sayyidah Fatimah enggak. Makanya kata Imam Syafi'i berarti masa suci tidak ada batasnya. Jadi kalau ada kita punya bini kagak haid-haid, jangan bingung gitu. Emang rezeki itu namanya. Kagak usah bingung. Mama kagak pernah kelihatan haid. Iya Pak, tahu nih habis ngelahirin kagak pernah benar haid lagi. Alhamdulillah itu rezeki namanya itu. Kagak usah ditanya. Biasanya begitu. Biasanya habis lahiran nifas, habis nifas tuh ada beberapa perempuan yang datang haidnya lama. Biasanya begitu, ada tuh. Saya punya teman itu habis lahiran perempuannya sampai 2 tahun tuh kagak haid. Iya, 2 tahun kagak haid. Emang dia sambil minum juga sih, si minum apa namanya pil KB katanya tuh. Habis lepas pil KB begitu baru ketemu haidnya. Ada yang begitu emang. Jadi kagak usah heran. Kemudian cara apa yang keempat wal nifas, yaitu nifas. Nifas itu adalah damul khariju akiba faraghi rahimil mar'ah. Darah yang keluar setelah kosongnya rahim perempuan daripada kehamilan. Walau alaqatan aw mudghatan, walaupun yang keluar bentuknya masih alaqah segumpal darah, aw mudghatan atau segumpal daging. Jadi baik itu aborsi, bukan aborsi namanya, kuret begitu ya, keguguran di dalam kandungan, di kuret keluarnya apa namanya itu nifas begitu, itu nifas. Jadi nifas berapa lama Ustaz? Nifas paling sebentar itu majjah atau majjah. Majjah itu artinya satu kali dorongan doang. Dan orok keluar, habis keluar orok darahnya keluar, cret, udah begitu doang. Ada perempuan yang begitu. Sebentar, paling sebentar itu darah nifas majjah, satu kali dorongan. Biasanya nifas 40 hari. Jadi habis ngelahirin kita nungguin bini kita darahnya kagak berhenti-berhenti ini gitu. Biasanya sih 40 hari. Kalau 40 hari lewat Ustaz, paling maksimal nifas 60 hari. Jadi hari lahir tanggal 5. Itu 5 terus sampai tanggal 30 masih keluar, sampai tanggal 5 bulan depannya masih keluar, sampai tanggal 15 tuh maksimalnya. Lewat tanggal 15 60 hari 2 bulan. Pokoknya udah lewat 60 hari darah masih keluar, ini hukumnya suci. Darahnya darah isti'adzah namanya. Jadi itu darah nifas. Jadi paling maksimal 60 hari. Itu 60 hari laki perjuangan banget tuh nungguinnya tuh. 60 hari gitu. Pop mie habis dimakan tuh 2 bungkus, 2 kardus itu pop mie. Jadi itu nifas. Jadi setelah darahnya berhenti wajib mandi janabah. Dan yang kelima al-wiladah, melahirkan. Ini banyak orang kagak tahu. Jadi orang sekalian katanya habis ngelahirin kagak mandi janabah. Padahal wiladah, melahirkan, itu bagian daripada hal yang membuat orang berhadas besar. Jadi wajib mandi, wajib mandi janabah gitu. Habis ngelahirin, ya kagak habis ngelahirin banget, masih lemas orang. Ntar nunggu kira-kira berapa jam mandi begitu. Emang wajib itu hukumnya al-wiladah. Tapi Ustaz kalau kagak mandi Ustaz, ditungguin sampai nifas selesai boleh apa enggak? Sebahagian ulama Syafi'i bilangnya boleh. Karena ada dua penyebab dan dibersihkan dengan satu kali mandi, boleh gak? Boleh. Sebagaimana dua penyebab hadas diangkat dengan satu kali wudu. Dia tidur juga, dia kentut juga. Kan itu dua penyebab hadas yang berbeda. Tapi diangkatnya cukup dengan sekali wudu. Mandi janabah juga sama. Orang ngelahirin kagak mandi. Berarti hadas, satu hadas kagak diangkat. Muncul ini nifas. Akhirnya ada dua hadas. Berarti dua hadas berkumpul dalam satu waktu, maka mandinya cukup sekali, enggak apa-apa. Ya cuman habis mandi biasain jalanin ini syariat, namanya mandi wajib habis ngelahirin. Kenapa wajib Ustaz? Karena bayi esensinya air mani. sebagaimana air mani keluar orang laki wajib mandi, perempuan juga sama. Begitu. Jadi wajib mandi. Saya punya istri, kagak make diajarin tuh. Anak pertama lahir jam 1 malam, jam 6 pagi dia mandi sendiri. Iya mandi sendiri, masa saya mandiin? Gitu. Mandi sendiri dia. Pagi-pagi turun dari kasur bidan ke kamar mandi, mandi dia. Mandi janabah. Habis ngelahirin. Anak kedua lahirnya jam 3 pagi sebelum subuh. Jam 9 pagi turun dari kasur dia mandi lagi gitu. Anak ketiga keluarnya siang, jam 2 siang. Mau maghrib dia mandi gitu. Mau maghrib dia mandi. Jadi udah ngerti alhamdulillah. Habis ngelahirin ada kewajiban mandi janabah. Tapi pun kalau ditunda sampai datang nifas, jadi sekalian dua hadas enggak apa-apa juga. Cuman emang kita ngejalanin syariatnya begitu. Mandi termasuk penyebab hadas besar. Karena kan kebutuhan untuk mengangkat hadas besar untuk kebutuhan sholat. Emang lagi kayak gitu kan kagak wajib sholat Ustaz. Jadi kita tunda aja sampai nifas, boleh dah begitu enggak apa-apa. Cuman kata ulama itu kelahiran juga penyebab hadas besar, wajib diangkat, maka yang namanya mandi janabah. Yang keenam al-maut. Al-maut yang keenam al-maut ini artinya kematian. Wajib mandi. Wajib mandi cuman bukan si mayit yang mandi gitu. Kalau mayit mandi orang pada kabur. Tapi kata Imam An-Nawawi dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan mandi untuk mayit itu bukan mandi janabah. Karena mandi janabah itu kan hukumnya orang mukallaf. Orang yang udah ninggal itu kagak ada hukum taklifnya. Maka mandi untuk jenazah itu mandi untuk membersihkan kotoran. Bukan untuk mengangkat hadas besar. Karena orang yang ninggal udah gak kena hukum taklif. Jadi bukan untuk mengangkat hadas besar. Makanya mandiin jenazah kagak perlu pakai niat. Karena tugas mandiin jenazah untuk bersihin kotoran, bukan ngangkat hadas. Kalau ngangkat hadas kan kudu niat, maka niat. Tapi kalau jenazah gak perlu niat. Maka itu beliau jelaskan tuh Imam Taqiuddin Al-Utsaimin. Kata Imam Nawawi, kalau kagak ada orang muslim yang bisa mandiin jenazah, orang non muslim boleh. Karena mandiin jenazah kagak perlu maka niat. Ini mandi ngebersihin aja. Non muslim boleh. Maksudnya ada jenazah perempuan nih, orang perempuan saudaranya kagak ada, yang lain kerabatnya gak ada, orang perempuan di situ ada cuman udah tua banget, megang gayung juga udah gak mampu gitu. Yang ada perempuan masih rada kuat, muda, bisa megang jenazah orang non muslim. Nah, maka non muslim lah mandiin gak apa-apa. Karena mandiin jenazah tidak untuk mengangkat hadas besarnya, begitu. Tapi kata Imam Rafi'i ini sama Imam Nawawi CS-an dia berdua gitu. Hidupnya hampir barengan. Imam Nawawi lebih dulu dikit, baru Imam Rafi'i lebih dikit Imam Nawawi. Imam Nawawi, Imam Rafi'i itu kalau kata kitab-kitab fikih Syafi'i disebut Syekhul Syafi'iyah. Dua syekh, dua gurunya orang Syafi'i itu Ar-Rafi'i dan juga An-Nawawi. Ar-Rafi'i di Khurasan, Nawawi di Baghdad, begitu. Nawawi di Baghdad, ini Rafi'i di Khurasan. Khurasan itu Irak, Iran rada kesonoan dikit, begitu. Jadi dua ulama inilah yang merumuskan fatwa-fatwa mazhab. Dulu mazhab dari Imam Syafi'i fatwanya banyak. Lalu muncul ulamanya fatwanya banyak lagi. Nah, Imam Rafi'i, Imam Nawawi ini ngumpulin mana yang pendapat benar-benar pendapat mazhab, mana pendapat pribadi ulamanya. Dipisah-pisahin itu Imam Rafi'i sama Imam Nawawi. Kata Imam Ar-Rafi'i, mandi untuk jenazah memang bukan mandi mengangkat hadas, tapi mandi ta'abbudiyah, mandi yang sifatnya ibadah. Ibadah, karena ini ibadah maka butuh niat. Kagak boleh ada orang non-muslim mandiin jenazah muslim. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat sampai di sini. Sampai kiranya masih ada berapa menit nih. Kalau memang ada yang ingin tanyakan silahkan. Sebelum kita akhirnya tutup. Jam berapa nih? Jam 6 aja ya udahannya. Begitu. Jangan lama-lama. Silakan kalau ada yang ingin tanya silakan. Silakan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin menanyakan permasalahan tentang mandi wajib tadi. Ada ibu-ibu? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah masalah mengenai haid. Yang pertama, biasanya perempuan itu kan haid 7 hari ya. Terus memang ini sudah kebiasaan. Biasanya pas hari keempat itu haidnya berhenti selama 1 hari. Terus besoknya keluar lagi haidnya. Apakah dalam 1 hari ini kita harus mandi? Terus yang kedua adalah yang masalah nifas. Masalah nifas biasanya kalau orang yang melahirkan di sesar itu darahnya karena sudah keluar banyak ya, sedikit jadinya, jadi sebentar. Apakah memang kita harus nunggu 40 hari atau bagaimana? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama soal berhenti. Kan tadi disebut ada perempuan mutahayyirah, ada perempuan mumayyizah. Perempuan mumayyizah itu perempuan yang udah ngerti jalur siklus haidnya sendiri, warna darahnya juga diapal. Itu namanya mumayyizah. Kalau dia mumayyizah, ada 1 hari darahnya berhenti dan dia tahu memang model haid dia begitu. Model haid dia begitu. Maka dia termasuk orang yang mumayyizah, dia yakin bahwa ini masih masa haid. Jadi enggak perlu mandi karena darahnya akan apa namanya? Karena kewajiban mandi itu kewajiban berhentinya haid. Haid itu ya darah itu, masih ada kemungkinan darah. Ya enggak usah mandi dulu, tunggu sampai benar-benar suci. Karena dia mumayyizah. Mumayyizah tuh ngerti. Beda sama orang mutahayyirah. Mutahayyirah tuh yang bingung. Kalau orang mutahayyirah bingung, mandi. Karena dia kan, karena mutahayyirah kagak yakin nih, ntar bakal keluar lagi apa kagak ya. Dia kagak yakin. Nah, maka ketika itu dia mandi sebagai bentuk kehati-hatian sholat. Tapi kalau mumayyizah, ya berhenti dah berhenti, ntar juga keluar lagi kan begitu. Emang ntar bakal keluar, itu namanya mumayyizah. Jadi untuk dia wajib mandi ketika dia sudah yakin darahnya benar-benar berhenti. Dan dia udah apal nih, emang modelannya hari keempat biasanya berhenti. Ngasok dulu dia kali, capek kali dia keluarnya gitu. Akhirnya hari kelima baru keluar lagi. Itu mumayyizah namanya. Begitu. Kemudian yang soal orang sesar itu darah yang keluar bukan lewat rahim. Jadi definisinya Imam Syafi'i, darah nifas itu dari rahim keluarnya. Kalau keluarnya lewat perut kayak orang sesar itu darah jatuhnya bukan darah nifas. Tapi biasanya orang sesar keluar lagi, habis dipotong itu perut, bayinya diangkat, ditambal, itu darah nanti keluar lagi lewat kemaluan. Dan biasanya ada yang sedikit ada yang banyak. Bini saya tuh ketiga sesar, darahnya darah terus-terusan keluar juga sama yang orang biasa. Intinya darah nifas itu paling sebentar 1 kali majah. Sekali dorongan kagak ada keluar lagi, udah kagak usah nungguin lagi. Emang segitu doang darah nifas. Dan kalau dia terus-terusan keluar biasanya berkelanjutan tuh terus sepanjang. Jadi emang terus-terus keluar gitu. Jadi kalau emang udah gak ada yang keluar, berarti emang nifasnya sebentar doang begitu. Jadi darah nifas itu modelnya berhenti, ya berhenti sekalian, terus-terusan, ya terus-terusan sekalian. Jadi kalau ada orang habis sesar, darahnya keluar, sekali keluar berhenti gak keluar lagi, ya berarti emang darah nifasnya sudah selesai. Maka wajib mandi janabah untuk dua hadas, yaitu ngelahirin dan juga apa namanya nifas, begitu ibu. Oke, ada lagi? Udah. Satu lagi. Ada satu lagi nih Ustaz. Pohon jati, pohon kenanga. Tumbuh benalu di pohon jambu. Maksud hati saya kepengen nanya, tapi malu banyak ibu-ibu. Soalnya pertanyaannya ini masalah ginian. Iya. Bu, pulang aja dulu dah ibu-ibu, anak-anak pada pulang. Saya ngomongnya ini enggak bisa. Pertanyaan saya begini Ustaz. Masalah apa namanya itu tadi janabah. Kan kalau yang namanya wajib mandi bila kemaluan laki-laki dan perempuan itu harus mandi. Dan laki-laki lalu memasukkan kemaluannya selain dari kemaluan perempuan juga harus mandi. Bu, kalau kemasukan kemaluan laki-laki itu kan biasa, tapi kalau kemasukan jangkrik itu apakah harus mandi? Kenapa pernah terjadi Ustaz? Pernah terjadi itu di Pulau Jaya, belum lama, ya setahun dua tahun inilah. Jadi itu dia dimasukin belut. Benar, ada ceritanya. Orang kalian juga pada tahu nih. Ya dimasukin belut. Jadi itu pas saya dengar, saya menolongin, saya mengeluarin. Udah dibawa ke rumah sakit. Saya terburu-buru, saya menolongin. Saya mau bantu keluarin. Gak taunya udah dibawa ke rumah sakit. Nah, pertanyaan saya, apakah yang demikian itu wajib mandi janabah? Sekian saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wajibnya mandi janabah begitu. Saya lagi bayangin belut masuk bagaimana bagaimana itu. Wajib mandi janabah yang pertama masuknya kemaluan ke kemaluan. Bagaimana kalau yang masuk bukan kemaluan? Hadis yang jadi rujukan, yang jadi dasar kewajiban mandi janabah, kata Nabi Muhammad, idzal taqal khitanan, idza taqal khitanan, kalau dua khitan bertemu, faqad wajabal ghuslu. Kalau dua khitan bertemu, maka wajib mandi. Dalam hadis yang lain dikatakan idza massal khitanul khitana. Kalau khitan menyentuh khitan yang lain, maka wajibal ghuslu, wajib mandi janabah. Jadi teks hadis yang menyebutkan itu adalah khitan. Maka kalau kemaluan perempuan dimasuki oleh selain khitan gitu, selain yang disebut sebagai kemaluan itu, maka tidak wajib mandi janabah. Masuknya make apa namanya? Jangkrik. Jadi enggak wajib mandi janabah, enggak wajib apa namanya? Tidak dikatakan berhadas besar. Ini kata Imam Nawawi, wa yajibu aidan al-ghuslu 'ala al-mar'ati bi ayyi dhakarin daqala fi farjiha hatta zakaril bahimah. Jadi wajib ini mandi bagi perempuan ketika ada kemaluan laki-laki, kemaluan yang masuk ke dalam kemaluannya, hatta zakaril bahimah, termasuk kemaluan hewan. Jadi kalau bukan kemaluan, kalau bukan khitan, tidak wajib mandi janabah begitu. Oke? Sudah ya, insyaallah kita lanjut. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, digampangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya.